Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna bil amsi aqsam al ma'rifah ala ditangka semu ilaka andar zakari sitati aqsam. Naam. وأخذنا القسم الأول وهو الضمير. طيب. ولماذا بدأ ابن هشام في ذكر الضمير؟ نعم. طيب. لأنها نعم أعرف ستة بدأ لفظ الجلالة. Tayyib. A'raful ma'arif an-dhamir pada Bismillah azza wa jalla. Naam, kama qala Sibawai. Wa min haitsu dhuhurihi fil kalam wa adami ila kam tanqasimu dhamair. Ila kismain mustatir wa baris. Naam. Tayyib. Mal murad bi dhamir baris? Alhamdulillah. Alladhi lahu suratun fil lafz. Naam. الذي له صورة في اللفظ هذا هو البارز وعكسه مستطيل. نعم نعم ما ليس له صورة في اللفظ. نعم. طيب. والاستتار أيضا ينقسم إلى قسمين واجب الاستتار وجائز. هذا أخذنا بالأمس. نعم. وتحدثنا في الأخير نعم عن المستتر جوازا إخواني في الله عند قول ابن هشام ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقاما وقاله قيام الظاهر مقاما يشمل الضمير المنفصل نعم كما تقدم وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. Taim. Perhatikan kam dhamiril marfu' bi fi'lil ghaib. Nam fi ta'liq qala Syekh Bilal hafizahullah taala ay ma adal af'al al istitsna. Naam. Ma ada af'al al istitsna fa fi'l al ta'ajjub. Wa ni'ma wa bi'sa fa inna marfu'aha mustatirun wujuban kama taqaddam. Dhamir marfu dengan apa? Fi'il ghaib. Ini apa? Jawazan ya tidak. Kecuali apa? Kecuali af'al istitsna dan fi'il ta'ajjub. Kemudian ni'ma wa bi'sa. Nah, karena marfu'nya ikhwan fillah, na'am, itu mustatir wujuban. Baik. Fa'ilnya mustatir wujuban. Kemudian wa min mawadhi'il jawazi aidan ad-dhamirul marfu' bi fi'lil ghaibah. Naam. Nahu hindun qamat aw taqumu. Wal marfu' bismil fi'lil madhi. Nahu al-aqiqu hayhat. Al-aqiqu hayhat. Naam. Ini naam isim fi'il madhi hayhat. wal marfu bi sifatil maqdanahu zaidun qa'imun aw madrubun aw hasanun aw darrabun. Di sini apa? Mustatir jawazan zaidun mubtada qa'imun apa? Khabar ya kan? Tayyib wa huwa ismul fa'il ya tidak. Naam. Ya'malu 'amal al-fi'l wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Demikian pula madrub dan seterusnya. Wal marfu bi dzarf nahu zaidun 'indak aw fid dar. Naam, ini mustatir apa? Jawazan. Qala wa amal barizu, sekarang kita masuk pada dhamir bariz. Wa amal barizu fa innahu yaqsimu bi hasabil ittisal wal infisal ila qismain muttasilin wa munfasil. Adapun dhamir bariz maka terbagi berdasarkan bersambung dan terpisahnya menjadi dua golongan, yaitu muttasil dan munfasil. Fal muttasilu huwa alladhi la yastaqillu bi nafsi. Tidak bisa apa? Dia berdiri sendiri. Ai la budda min ittisalihi bi akhiril fi'li mathalan. Nah, la budda min ittisali bi akhiril fi'li mathalan, yaitu mesti bersambung dengan akhir suatu fi'il. Nah, misalnya wahada makna qawlihim huwa ma la yaftatihun nutku bih. Dan ini semakna dengan perkataan ulama nahwu yang lain, yaitu apa? Ma la yaftatihun nutku bih, yaitu apa saja atau domir apa saja yang suatu ucapan tidak bisa diawali dengannya. Karena apa? Dia jatuhnya apa? Di akhir fi'il, bersambung dengan fi'il. Wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiar, dan tidak bisa jatuh setelah illa dalam na'am ikhtiar, yaitu selain kedaratan syair maksudnya. Maksud fi ikhtiyar atau apa fi ghairi darurati syair. Wa kharaja bidzalika ad-darurah qawlihi wa ma nubani idza ma kunti jaratana an la yujawirana illa ki dayyaru. Perhatikan illa ki. Harusnya tidak boleh kan ini cuman syair ya seperti itu. Nah, dan pada zaman ini banyak manusia akhirnya menjadi penyair. Ya, banyak manusia menjadi penyair ya tidak. Tayyib sedikit-sedikit darurat. Nah, ini penyair yang bisa darurat-darurat seperti ini penyair. Naam. Fa manubali idza ma kunti jaratana. Naam, ma di sini idza ma ma zaidah. Tayyib, kami tidak peduli apabila engkau apa? Bertentangan dengan kami. Naam. La yujawirana illa hidayah. Nah, pokoknya kalau nah engkau sudah menjadi tetangga kami, kami enggak peduli apa kecuali engkau yang menjadi tetangga, dalam artian enggak peduli ada enggak ada tetangga selain dirimu. Tayyib. Syaitnya illa hi. Wa qawlil akhar a'udzu bi rabbil 'arsyi min fi'atin baghat alayya fama li a'udzu illa hunasiru. Ini bagus. Naam, a'udzu bi rabbil 'arsyi min fi'atin baghat alayya fama li a'udzu illa hunasiru illa hu. Naam. Di sini dengan dhamir muttasil setelah illa, padahal asalnya enggak boleh. Naam. Aku meminta perlindungan dengan Rabb, pemilik arsy, dari apa? Kelompok yang berbuat bagi, berbuat dolim atasku. Fama li'audu illa hunasiru. Nah, tayyib. Dan aku tidak memiliki apa? Memiliki nah, penolong, pengganti kecuali dia. Tidak ada penolong yang bisa menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Malik rahimahullah mubayyinan ma dzakara fil muttasil. Wa ittisalin minhu ma la yubtada wa la yari illa ikhtiyaran abada. Nah, ini pengertian Ibn Malik lengkap kan itu. Wa ittisal minhu yaitu apa? Dhamir yang memiliki ittisal yaitu dhamir muttasil, ma la yubtada wa la yari illa ikhtiyaran abada. khiyaran abadah, yaitu yang suatu kalam tidak diawali dengannya dan tidak bisa jatuh setelah illa kecuali pada keadaan darurat. Kalau ikhtiar tidak boleh. Taim. Dan pengertian Ibnu Hisyam lebih singkat, alladzi la yastaqillu bi nafsi. Cuman bagi mubtadi, bagi pemula terkadang bingung. Kata ikum tuwal mumfasil huwa alladzi yastaqillu bi nafsi. Dan mumfasil yang bisa berdiri sendiri. Wa hadza ma'na qaulihim huwa ma yubtada'u bihi nutqu wa yaqau ba'da illa ikhtiyaran. Sama. Dan pengertian yang ditaklik ini yang sering kita lewati dalam kitab-kitab sebelumnya. Namanya mumfasil yaitu suatu dhamir yang kalam atau ucapan diawali dengannya dan apa bisa jatuh apa setelah illa dalam kondisi ikhtiyar. Ka'ana wa anta wa huwa. Wa yanqasimul muttasilu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rab ila thalathati aqsam. Marfu'il mahalli wa mansubihi wa mahfudhihi. Nah, berdasarkan kedudukannya di dalam i'rab terbagi menjadi tiga, yaitu apa marfu'il mahalli wa mansubihi wa mahfud. Jadi, na'am fi mahalli rafi'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli khafdin. Ini dalam i'rabnya. Fa marfu'uhu kata ikumtu fa innahal fa'il. Nah, karena idopnya jelas, wata dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli rafin fa'il. Fa mansubuhu ka kafi akramaka. Jelas. Fa innaha maf'ul. Fa makhuduhu ka ha'i gulamuhu. Gulamuhu ha fi mahalli apa? Fi mahalli khabdin atau jarrin mudhafun ilai. Fa innaha mudhafun ilai. Ini jelas. Wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab ila marfu'il maudhi' ila marfu'il maudhi' wa mansubihi. Cuma dua toh. Nah, kalau mufasil kedudukan dalam i'rab cuma dua, marfu' atau mansub. Qala Ibn Malik fil khulasah wa dirtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dintisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Naam. Dzut tirfa' wa infisal. Anahu. Naam, wa anta. Wal furu' la tashtabihu. Wa dintisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Naam, enggak mushkil, enggak terlalu, enggak usah bingung. Tayyib. Kalau infisal ya khanifillah itu hanya marfu pada dan mansub. Fal marfu itsnata asyrata kalimah. Yang dirofakkan ada 12 kalimah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini dhamir mufasil kondisi marfu. Wal mansub itsnata asyrata kalimah aidha. Nam iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakuna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Fahadihil ithnata ashrata la taqa'u illa fi mahallin nasb. Kama anna tilkal uwal. Ya, yang pertama tadi 12. La taqa'u illa fi mahallin rafa. Taqul ana mu'minun. Naam. Fa ana mubtada. Tapi kalau mau i'rab bagaimana i'rab yang lengkap? Ana mu'minun ana. Bagaimana Ahmad? Dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian mu'minun khabar mubtada. Tayyib. Wa mubtada hukmuhu rafa. Wa iyyaka akramtu. Naam, fa iyyaka maf'ulun muqaddam. Wal maf'ul hukmuhu an-nasb. Tapi kalau dalam i'rab tidak boleh kita katakan wal fa. Wa iyyaka maf'ul muqaddam. Tapi bagaimana lengkapnya Zakaria? Mana yang dhamir? Iya, tayyib. Iya. Naam, iya dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Jadi dhamirnya iya, kemudian wal kaf. Kaf. Naam, kaf harfu khitabin. Baik. Wala yajuzu an ta'kisa dhalika fatakul iyaya mu'minun wa anta akramtu, tidak boleh. Wa anta akramtu, tidak boleh. Naam. Wala dhalika faqisil baqi, kiaskan yang tersisa. Wala yasafid dhamair al-munfasilah ma huwa makhudul mawdi', ya. Tidak ada pada dhamir-dhamir yang munfasil yang kedudukannya makhud. Kekhilafil muttasilah, berbeda dengan dhamir yang muttasil. Nah, maksudnya tidak ada yang makhudul mawdi' ikhanifillah ay bitariqil asalah wa ila faqad taqa'u fi mahalli jarrin bitariqil ariyah. Naam, hukiyya anaka anta, anaka anta wa kahuwa. Jadi bitariqil asalah maksudnya pada asalnya ikhanifillah, aslinya, dasarnya namanya dhamir munfasil tidak bisa menduduki kedudukan khafad, ya. Kecuali ikhwani billah, naam, apabila dia dikhafadkan dengan jalan ariyah, dengan jalan meminjam, isti'arah, ya pinjam. Naam, seperti anaka anta, aku seperti kamu, anaka anta. Maka anta di sini apa? Dhamirun munfasilun, ya, an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin apa bi harfin jar, ya kan, isti'aratan, karena apa, minjam aja. Tayyib, wa qala falaula al mu'afatu kunna kahum walaula al bala'u lakanu kana. Tayyib, lakanu kana. Tayyib, di sini perhatikan. Falaulal mu'afatu kunna kahum. Kalau seandainya bukan karena apa? Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kunna kahum, maka sungguh kita ini seperti mereka, kunna kahum. Walaulal bala'u lakanu kana. Kalau seandainya bukan karena bala, lakanu kana, sungguh mereka akan menjadi seperti kita. Ini pentingnya bersyukur terhadap afiyah. Nah, ini pantas ditunjukkan kepada ahlul bidah. Tayyib, walaulal mu'afah kunnakahum, walaulal bala lakanu kana. Naam, nasallallahu al-afiyata wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naktabin bihanna.